الله تعالى والصحابة يتفاضلون فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أقضوا عليها بالنواجذ ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو عبيدة عمرو بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. Ya, lanjut dari ini mengenai cinta pada para sahabat, mauqif sikap Ahlussunnah pada para sahabat. Maka beliau Syekh Shalih Fauzan di syarah menjelaskan ya wasahabah yatafadalun. Dan para sahabat bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, fa afdaluhum al-khulafa' ar-rasyidun al-arba'atu. Yang paling afdal ialah khulafa' ar-rasyidun yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Radiyallahu anil jami. Umar, Abu Bakar Umar itu ijma. Namun apakah yang ketiga Ali atau Utsman itu khilaf. Namun yang rajih yang ketiga lebih utama. Ini masalah keutamaan, tapi kalau masalah khalifah enggak ada khilaf. Pasti khalifah yang ketiga adalah Utsman, baru yang keempat Ali. Namun masalah keutamaan apakah Ali atau Utsman yang utama khilaf. Ya, Ahli Sunnah sebagian mengatakan Ali yang lebih utama setelah Umar, baru setelah itu Utsman. Ya, namun yang pertama dan kedua itu ijma. Siapa yang menyelisihinya maka dia mubtadi dol, sesat. Ya, yang pertama yang kedua Abu Bakar. Tapi masalah kekhilafahan jelas urutannya empat. Paham ya? Taib. Radiyallahu anil jami' alladzina qala fihim an-nabi, dan yang Nabi SAW bersabda tentang mereka, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelahku. Di antara sunnah khulafa ar-rasyidin azan Jumat dua kali. Ya, sunnahnya siapa? Utsman. Addu 'alaiha bin nawadid, gigitlah dengan geraham kalian. Summa baqi al-ashrah, kemudian 10 yang lainnya, yang sisa yang 10 yang lainnya, yang mubasyirina bil jannah, yang diberi kabar gembira dengan surga mereka, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, ya, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Terus lanjut, summa ahlu badrin, summa ahlu bai'ati ridwani, qara ta'ara وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Taib. Kemudian setelah yang 10 orang ini Ahlu Badar, orang-orang yang ikut di perang Badar, kemudian orang-orang yang berbaiat di Baiat Ridwan, yang Allah berfirman pada mereka tentang mereka, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin yang mereka berbaiat, berjanji setia pada engkau di bawah pohon. Ya, fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di kalbu mereka, fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Kalau Allah menurunkan sakinah kepada mereka dan memberi balasan pada mereka dengan kemenangan yang qariba, yang dekat waktunya. Terus ثُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا قَبْلَ الْفَتْحِ فَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا بَعْدَ الْفَتْحِ قَرَّتَرَ. Nah, kemudian disusul oleh para sahabat yang telah beriman dan berjihad sebelum Fathul Makkah. Maka mereka lebih utama dari para sahabat yang beriman dan berjihad setelah Fathul Makkah. Maka orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, mereka sahabat. Tapi keutamaan mereka di bawah keutamaan orang-orang yang beriman dan berjihad sebelum Fathul Makkah. Tapi mereka sahabat. Abu Sufyan sahabat. Wahsy sahabat. Hindun sahabiyah. Paham ya? Taib. Ya Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathhi wa qatala. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah. Ulaika sebelum penaklukan. Ulaika adamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu husna. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, setelah Fath. Namun Allah menjanjikan masing-masing dari mereka yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah maupun yang sesudah Fathul Makkah, Allah janjikan pada mereka ya dengan balasan yang husna. Terus wal muradu bi fathhi sulhul Hudaybiyah. Yang dimaksud dengan fath adalah perjanjian Hudaybiyah. Terus summa al-muhajiruna umuman thumma al-ansaru li anna Allah qaddama al-muhajirina 'ala al-ansari fil Qur'ani. Baik, kemudian yang setelah itu disusul dengan kaum muhajirin secara umum, baru ansar. Karena Allah lebih mendahulukan muhajirin daripada ansar dalam di Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Ya. Terus wa qara subhanah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwarihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Nah, juga di ayat ini ya. Ayat ini muhajirin dulu nih. Kaum fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah dan harta mereka. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang benar. Terus waha urai hum al-muhajiruna. Tsumma qara subhanahu. Baik, mereka itulah orang muhajirin. Kemudian Allah berfirman baru tentang ansar. Muhajirin dulu baru ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah ya dan telah beriman. Min qablihim sebelum mereka, sebelum muhajirin datang ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yaziduna fi sudurihim hajatan mimma qalu. Ya, mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka apa-apa yang diberikan pada mereka, kepada mereka kaum muhajirin, dan mereka lebih memprioritaskan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasa. Sekalipun mereka juga membutuhkan. Ya. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari sikap pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, gantian coba. Siapa sih? Jauhar. Naam, tafadhal Jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syarih hafizahu wa ta'ala fa qaddama al-muhajirina wa a'malahum 'ala al-ansari wa a'malihim mimma dalla 'ala anna al-muhajirina afdalu. Baik, maka Allah lebih mengedepankan kaum muhajirin dan amal mereka daripada ansar dan amal mereka. Ya. Mimma dalla, maka ini menunjukkan, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya muhajirin lebih afdal daripada ansor umuman, namun secara persen belum tentu. Ada orang ansor yang secara persen di atas muhajiri. Semisal dari kalangan kibar-kibar ansor. Ya, terus. Li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum wa hajaru fi sabilillahi. Nah, karena mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta mereka, berhijrah ya di jalan Allah. Terus. Fadalla ala sidqi imanihim. Nah, ini berarti menunjukkan kejujuran iman mereka. Terus fajami'u sahabati yajibu hubbuhum wa muwalatuhum. Baik, maka seluruh sahabat wajib bagi kita untuk mencintai dan berwala kepada mereka. Terus wala natadakhalu fi ma hasala bainahum min hurubin. Nah, kita tidak ikut campur dari peperangan yang terjadi di antara mereka, antara Muawiyah dengan Ali dan seterusnya. Dan perang Siffin, perang Jamal, kita enggak ikut-ikutan. Kata Ibn Abin Is di Syarah At-Tahawiyah, Allah telah selamatkan tangan-tangan kita dari kancah fitnah tersebut, maka selamatkanlah lisan-lisan kita dari ikut-ikutan. Dah, kita katakan Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Udah selesai, enggak usah ikut-ikutan. Mereka semua berperang itu karena ijtihad, karena mereka mujtahid. Ya, selesai. Ijtihad mereka kalau benar dua, kalau keliru satu. Ya, selesai udah. Mereka radhiyallahu taala anhum ajmain, selesai udah. Ya. Nah, terus lanjut. Fama hasala bainahum minal hurubi fabita'wilin minhum fahum mujtahiduna. Baik. Nah, kalau ada huruf peperangan itu berdasarkan takwil mereka dan mereka adalah mujtahid. Faman asaba minhum falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun wahidun. Nah, kalau benar mereka dapat pahala dua, kalau keliru dapat pahala satu. Terus wa kadzalika 'indahum min al-hasanati wal-fadaili al-azimati allati tukaffiru ma yaqa'u min al-khata'i min ba'dihim. Baik. Nah, anggaplah yang keliru, yang ijtihadnya salah. Ya, anggaplah yang ijtihadnya salah. Indah. Wa kadzalika, namun mereka memiliki hasanat. Kebaikan, fadail, keutamaan yang azimah, yang besar. Allati tukaffiru ma yaqa'u min al-khata' min ba'dihim, yang dapat menggugurkan kekeliruan. Ya, kekeliruan mereka dalam ijtihad tadi, dalam yang mereka lakukan tadi. Ya, taib barakallahu fik. Terus lanjut, fal wajibu 'alal muslimina at-taraddi 'anhum wa talabul 'udhri lahum wad-difa'u 'anhum. Fa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati annahum la yatadakhkhaluna fi ma shajara bainahum baina sahabati radhiyallahu 'anhum. Taib. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah at-taraddi 'anhum. Ya, at-taraddi. Ya, mendoakan keridhaan bagi mereka. Memintakan udzur, mencari udzur untuk mereka. Dan difa'anhum, membela mereka. Maka inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak turut campur dari perselisihan yang ada di kalangan para sahabat. Terus, lima lahum minal fadli wassabiqati. Nah, karena mereka memiliki keutamaan. Ya, dan keutamaan, dan juga mereka memiliki sabiqah, lebih dulu masuk Islam. Terus, wa liqaulihi alaihi salatu wassalamu la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifihi li fadlihim wala nasifahum li fadlihim. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian celak sahabatku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak semisal gunung Uhud berupa emas, gunung Uhud itu enggak akan sampai dengan sedekah satu mud, satu genggaman tangan di antara mereka sahabat, dan bahkan enggak sampai juga setengah mud kalau kita berinfak dengan emas sebesar Uhud di jalan Allah dengan ikhlas. Ya, sahabat infaknya pakai gandum setengah mud sahabat infaknya lebih utama daripada infak kita emas sebesar gunung Uhud. Ya, terus, faman tadakhala fi ma hasala baina sahabati wa sara fi qalbihi syai'un fa hadza zindiqun. Nah, lipatlim, karena keutamaan mereka. Siapa yang ikut campur ya terkait permasalahan yang terjadi di antara sahabat, maka berarti ada sesuatu di kalbunya. Sesuatu penyimpangan, dan dia adalah zindiq. Zindiq, orang yang mencela Muawiyah zindiq. Orang yang mencela Amr bin Yasir zindiq, orang yang mencela Aisyah zindiq, orang yang mencela Abu Musa al-Asy'ari zindiq. Ya. Nah, ini kan juga akibat propaganda dari para penyusup waktu itu ketika Utsman terbunuh. Ya, Utsman dibunuh oleh Khawarij. Oleh orang-orang demonstran yang datang dari Kufah, Basrah, Mesir mengepung Madinah. Mengepung rumah Umar, Utsman selama 40 hari. Ya, mereka terprovokasi, mereka anggap Utsman itu seperti pemimpin-pemimpin mereka zaman jahiliyah. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman, yang jangankan nabi, Jibril aja malu sama Utsman. Ya, Jibril aja malu sama Utsman. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman. Ya. Kemudian Utsman dibunuh. Tersiar kabar ke Muawiyah yang merupakan kerabat dari Utsman, yang beliaulah yang paling berhak untuk menuntut qisas. Jauh lama setelah terbunuhnya Utsman, kosong kepemimpinan. Besok sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang jadi khatib pasti khalifah, bukan Taufik ditunjuk jadi khatib. Nah, akhirnya orang-orang melihat semua ke Ali. Ali khutbah, dibaiat Ali. Muawiyah terlambat pulang, berangkat dari Syam. Dia jadi gubernur di Syam, gubernurnya Utsman. Datang ke Syam bawa pasukan untuk qisas. Sampai di Madinah, Ali bilang, ini udah urusan saya udah diangkat jadi khalifah. Ya, Muawiyah merasa, belum, gak tahu, kita gak ada yang berbaiat pada Anda. Ah, dari situ terjadilah friksi. Muawiyah balik ke Syam. Ya, namun di sini pun, ya, Muawiyah itu enggak musuhan apa-apa. Muawiyah ketika bertanya fikih kepada Ali, walaupun terlibat friksi. Bahkan ketika ada orang-orang kafir mengatakan, "Oi Muawiyah, ayo kita dukung kamu melawan Ali." Muawiyah marah. Enak aja. Nah, paham enggak sini? Jadi orang-orang yang mencela mereka Muawiyah itu zindiq. Zindiq. Muawiyah utama sahabat. Antum tahu khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'in, ya, ada ulama yang mengatakan debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berperang bersama Nabi itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Baru debu doang, gimana Muawiyahnya? Mikir. Debu yang nempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi lebih utama daripada sosok Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Yang di masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, keadilan tercipta. Saking adilnya, onta, kambing dan serigala minum di satu tempat minum. Serigalanya gak perlu nerekam kambing. Udah bahagia dia, udah kenyang. Ya. Ketika terjadi, kambing diterkam serigala, baru bilang, oh ini pasti ada kezaliman. Apa ini kezalimannya? Ternyata malam itu Umar bin Abdul Aziz wafat. Baru kambing diterkam serigala. Ya, dulu gak ada mustahik. Zakat. Semuanya muzaki. Tapi ternyata Umar bin Abdul Aziz gak boleh dibandingin sama Muawiyah. Muawiyah sahabat. Paham gak sini? Terus lanjut. فَأَمَّا مَنْ قَالَ نَتَدَخَّلُوا فِي مَا حَصَلَ بَيْنَ صُحَابَةِ مِنْ بَابِ الْبَحْثِ فَهَذَا خَطَرٌ عَذِيمٌ وَلَا يَجُوزُ. طيب. أَمَّا مَنْ قَالَ. Adapun orang yang mengatakan, ya, kita kan cuma turut campur sini, masuk ke permasalahan ini diantara para sahabat ini, mimba bil bahsi. Ya, supaya ini aja karena kepentingan bahas, penelitian. Nah, ini bahaya besar. La yajuz. Terus, enggak boleh ini. Walidhalika lamma su'ila Umar ibn Abdul Aziz amma hasala baina sahabati qala ulaika qaumun taharallahu aydiyana min dima'ihim fayajibu an nutahhira alsinatana min a'radihim. Oleh karena itu, ini juga yang dibawakan oleh Ibn Abil Iz Al-Hanafiyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ditanya tentang periksi masalah yang terjadi di antara para sahabat, beliau mengatakan, ya, ulaika qaumun taharallahu aydina min dima'ihim. Mereka itulah kaum yang Allah telah mensucikan tangan-tangan kita dari darah mereka. Kita enggak ikut-ikutan. Oleh karena itu, ya, fayajibu an nutahhira alsinatana. Kita harus sucikan lisan-lisan kita min aradihim, dari kehormatan mereka. Jangan sampai ada kehormatan sahabat yang kita jatuhkan. Bahkan Wahsy yang Rasulullah SAW sering memalingkan wajah beliau dari melihat Wahsy, enggak boleh kita cela. Wahsy sahabat. Masalah Rasulullah SAW dengan Wahsy itu masalah pribadi Rasulullah, yang beliau adalah manusia biasa. Ya, karena paman yang beliau cintai, Hamzah, dibunuh oleh Wahsy. Udah manusia biasa. Rasul enggak menolak keislaman Wahsy. Ya, kalau ditolak, ya udah enggak boleh Islam. Kan enggak begitu. Ya. Siapa yang membenci Wahsy? Zindiq. Nah, terus lanjut. Waqala alaihi salatu wassalamu hal antum taraku li ashabi fala natadakhalu fima hasala baina sahabati li'annahu min muqtadul imani wa min muqtadun nasihati lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ammatil muslimina wa khasatihim. Nah, dan Nabi SAW menyatakan, hal antum tariku li ashabi, apakah kalian meninggalkan untukku para sahabatku, maka berarti kita tidak boleh ikut campur. Ya, fi ma hasala baina sahabat, terkait perkara khusumah yang terjadi di antara sahabat, li'annahu min muqtadul iman, karena ini bagian dari konsekuensi tuntutan keimanan, wa min muqtadun nasihati lillahi wa li rasulih, konsekuensi bagian dari nasihat pada Allah Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, wa khasatihim, ya, dan yang secara khususnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.